Mitra Bisnis, Majelis Hakim Tipikor Jakarta memvonis Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Khosyah hukuman penjara 4 tahun dan denda 200 juta rupiah. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 10 tahun penjara dan denda 250 juta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Hafzil Alim. Mas Alim, apa komentar Anda melihat vonis ini? Ini hakim sepertinya harus lebih bijak memutuskan. Jadi Atut ini kan kasusnya tidak hanya satu. Kemudian juga perkaranya sangat besar serta menyita perhatian publik. Khususnya bagi warga Banten. Jadi korupsinya memang sangat besar sekali. Nah, putusan 4 tahun itu memang kurang bijak jadinya. Apalagi itu juga dengan denda 200 juta. Jadi dengan suap yang diberikan kepada Agil Mukhtar mencapai 1 miliar, saya kira putusan 4 tahun dan denda 200 juta itu tidak pas lah. Yang pertama itu. Yang kedua, hakim tinggi. Jadi ini kan KPK harus banding ini. Dan saya dengar-dengar KPK akan banding soal ini karena punya waktu 14 hari untuk mengajukan banding pasca putusan kemarin itu. Ini hakim tinggi nanti pengadilan tinggi Jakarta harus bisa melihat kasus ini secara komprehensif. Jadi harus mengkoreksi putusan 4 tahun itu. Memang harus banding. Tidak banding bisa jadi bahan tertawa nanti KPK. Jika banding, hukuman seperti apa yang ideal menurut Mas Alim? Apakah melihat tuntutan jaksa penuntut umum selama 10 tahun dan denda 250 juta cukup? Atau bagaimana menurut Mas Alim? Itu kurang ideal bagi saya. Dipakai saja hukuman maksimal di undang-undang yang dipakai itu. Kalau hukuman maksimalnya itu kan 15 tahun itu. Nah, dipakai aja yang itu. Tidak masalah. Jadi kalau pakai hukuman maksimal seperti yang disampaikan oleh undang-undang, ini kemungkinan besar nanti bisa memberikan efek jera nanti. Kita nanti bisa memberikan bagi warga Banten adanya kepastian bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang selama ini melakukan korupsi di Banten, itu bisa diberikan hukumannya maksimal. Kalau tidak begitu. Lalu kalau melihat selama ini masyarakat dikatakan sudah mulai apatis melihat penegakan hukum di Indonesia. Nah, kalau dikaitkan dengan kasus ini, bagaimana Mas? Soal apatisme itu soal keyakinan serta dari penegak hukum itu sendiri. Jadi kalau penegak hukumnya itu ternyata biasa-biasa saja menegakkan hukum, atau kemudian hanya main-main saja tapi tidak serius menegakkan hukum, ya apatisme itu kan muncul. Kalau penegak hukum sudah mulai serius, terlihat dari kasus Agil kemarin, tuntutannya seumur hidup, lalu kemudian hakim juga menjatuhkan seumur hidup, nah itu kan juga sama serius itu, sama-sama serius. Itu muncul itu keyakinan kita. Betul. Tapi kalau sekarang Atut di pidana 4 tahun, padahal dia yang menyuap Agil, di pidana 4 tahun saja, dendanya 200 juta saja, ya enggak ini juga. Betul. Turun lagi eskalasinya. Jadi ini tergantung keseriusan penegak hukum saja soal apatisme itu. Demikian peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Hafzil Alim. Saya Wendy Lim.